Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima'annamtana wa'alimna ma'yunfa'na wazna ilma amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaAllah kita akan bersama-sama memulai pada kesempatan kali ini kajian kita tentang fikih muamalah, dan kita akan mengawali dengan fikih jual beli. Ya, fikih jual beli yang kita akan ambil dari kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh ulama besar yang tidak diragukan lagi akan keilmuannya, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kitab ini, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ini adalah kitab yang dibahas di mana-mana. Selain dibahas dalam kajian, juga menjadi rujukan. Kelebihan dari kitab Mulakhas Fiqhi ini, yang pertama adalah kemuliaan muallifnya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beliau mungkin adalah termasuk ulama terbesar saat ini yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur, dan umat ini diberi kenikmatan untuk bisa terus mendapatkan fatwa-fatwa dari beliau. Beliau ulama, termasuk ulama paling senior di Saudi Arabia, dari kibar ulama-ulama besar. Demikian juga dari sisi kitab ini adalah tidak membahas banyak khilaf. Jadi langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian diambil yang rajih. Maka ini sangat bagus untuk kita, orang-orang yang mungkin tidak fokus dalam belajar ilmu agama full setiap hari, tapi kita adalah membahasnya dalam kajian-kajian. Ya, maka ini sangat pas insya Allah untuk kita. Maka nanti akan kita lihat bagaimana mudahnya kita memahami kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini. Dan itu pas untuk kita orang-orang awam, dan juga menjadi referensi untuk orang-orang yang sudah tingkat lanjut dalam masalah fikih. Selanjutnya, mungkin pembahasan tentang fikih yang ramai sekarang adalah fikih-fikih yang sifatnya fikih kontemporer, yaitu fikih yang membahas masalah-masalah masa kini, masalah-masalah yang baru, bentuk-bentuk akad-akad yang baru yang tidak ada di zaman sebelumnya, transaksi-transaksi modern yang mungkin kita tertarik untuk membahasnya. Dan kita sering mendengarkan kajian-kajian dari para asatidz kita membahas tentang fikih-fikih kontemporer seperti ini, dan sangat menarik. Dan kajian-kajian tentang itu banyak sekali orang yang tertarik. Namun ikhwah sekalian, kita tidak membahas seperti itu karena itu sudah ada pakar-pakarnya. Sudah ada asatidz ahli ilmu yang membahas hal-hal berkaitan tentang fikih-fikih atau fikih masalah-masalah kontemporer saat ini. Nah, lebih kita tekankan, dan ini yang saya sampaikan, saya usulkan kepada panitia, pada ikhwah panitia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati teman-teman para panitia. Ada hal yang mungkin lebih penting bagi kita semuanya, yaitu kita belajar fikih klasikal, yaitu kita belajar dari asalnya dulu. Karena mereka para asatid ahli ilmu bisa merumuskan suatu hukum atas permasalahan-permasalahan kontemporer yang selalu baru, selalu ada, itu karena mereka mempunyai dasarnya, mempunyai akarnya dan landasan-landasannya. Semua permasalahan fikih yang terjadi kapanpun sampai saat ini tidak akan pernah keluar dari kaidah-kaidah fikih muamalah yang dibahas oleh para ulama semenjak zaman salaf. Nah, maka siapapun yang menguasai kaidah-kaidah muamalah ini, kaidah-kaidah, dia akan bisa menghukumi setiap permasalahan yang ada, walaupun berbeda-beda. walaupun berbeda-beda. Maka para asatid kita, para ahli ilmu, mereka begitu mudah beristihad dalam menghukumi jual beli ataupun transaksi atau model bisnis dan semisalnya pada zaman sekarang, karena mereka punya dasar-dasarnya. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah, mempelajari fikih secara taksil, secara mendasar dari awal, itu kita akan bisa memahami bagaimana urutan para asatid kita, bagaimana kok ini hukumnya halal, haram, boleh, tidak boleh. Berdasarkan pada kaidah yang seperti ini, maka kemudian dihukumi seperti ini. Nah, tanpa mengetahui dasarnya, alasan kenapa hukumnya ada boleh atau tidak boleh, maka nanti kalau ada permasalahan baru, kita mungkin tertipu. Tertipu di sini menganggap dikira boleh seperti yang lain, padahal itu tidak boleh. Atau kita bingung. Nah, walaupun bingung itu menurut saya lebih baik, karena dia tidak melakukan sebelum yakin itu boleh. Maka dia bingung ini, lanjutkan dia bertanya kepada ahli ilmu dan mencari tahu jawabannya. Bukan, oh itu boleh, langsung dia lakukan begitu saja. Harusnya dia bertanya dulu. Ketika dia ragu, dia bertanya. Maka pentingnya kita mempelajari fikih dasar. Maka kita ini belajar bukan gagah-gagahan, bukan biar terlihat keren, wah kita tahu fikih muamalah kontemporer, bukan. Tapi bagaimana kita mempelajari dasar-dasar ilmu Islam, yang dasar-dasar itu bisa kita terapkan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, bentuk model apapun. Dan semuanya tidak akan keluar dari dasar-dasar yang sudah dibuat atau sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama semenjak salaf sampai saat ini. Maka ikhwah sekalian, saya usulkan untuk kita belajar fikih muamalah dari dasar klasikal dari kitabnya. Belum lagi ikhwah sekalian, kita itu harus mengikat diri kita, biasa mengikat diri kita dengan ulama dan dengan kitab-kitabnya ulama. Bukan dengan suara orang-orang, bukan dengan media sosial, bukan, kita kan sering itu melihat short, langsung instan, hukumnya halal, haram, boleh, enggak boleh. Tapi bagaimana asalnya, kita tidak tahu. Yang nanti ada muamalah yang baru, kita bingung lagi. Sedang kalau kita membiasakan dengan kitabnya, kita tahu, oh referensinya di sana. Kita tahu ulama-ulama kita bisa bertanya atau melihat kepada kajian-kajian ulama-ulama kita berkaitan dengan hal-hal yang kita maksudkan. Maka di sini kita belajar dari awal secara taksil mendasar tentang fikih muamalah ya. Ini kita baca secara ringkas, nanti insya Allah ringkasannya saya buatkan slide agar mudah untuk difahami bersama. Di sini muallif Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menuliskan babun fi ahkamil buyu', bab tentang hukum-hukum jual beli. Muamalah itu adalah sebenarnya adalah interaksi, tapi dalam fikih muamalah itu berkaitan apa? Transaksi, kemudian juga jual beli dan semua hal yang berkaitan dengan muamalah untuk memenuhi kebutuhan antar manusia dimasukkan dalam muamalah. Nah, itu diawali dengan jual beli. Dan jual beli ini kenapa mengawali fikih muamalah? Muamalah umum. Jadi nanti muamalah itu ada jual beli, ada sewa menyewa, ada hutang piutang, kemudian berbagai macam bentuk muamalah, yaitu manusia berinteraksi memenuhi kebutuhan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa diawali dengan ahkamul bai'? Diawali dengan fikih jual beli dulu, karena ini yang paling banyak diterapkan. Kemudian ini kalau dikuasai akan mudah untuk menguasai bab-bab yang lain, dan ini pembahasan yang paling besar. Dan nanti macam-macamnya paling banyak. Dan juga paling banyak orang terjatuh dalam kemungkaran itu dalam masalah jual beli. Ya. Maka ini kita mengawali dengan jual beli, dan kitab-kitab fikih dalam fikih muamalah itu diawali dengan jual beli. Qala rahimahullah hafizahullah taala, bayyana Allah fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab yang mulia, wa bayyana an-nabiyyu fi sunnatihil mutahharah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnahnya yang suci, ahkamal muamalat, hukum-hukum muamalat. Yaitu hukum-hukum interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lihajatin nasi ila dhali, karena kebutuhan manusia kepada hal tersebut. Lihajatin ilal gida, karena hajat mereka kepada gida. Gida itu adalah pemenuhan gizi, yaitu kebutuhan perut. Alladzi taqwa bihi abdanuhum, yang dengannya takwa menjadi kuat, ya, bihi dengannya abdanuhum, badan-badan mereka, dengan makan, dengan minum, ya. Kebanyakan ini interaksi ini adalah diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, ya, untuk menguatkan badannya. Wa ilal malabisi, dan kebutuhan manusia kepada malabis, pakaian. Wal masakin, dan tempat tinggal. Wal marakib, dan juga kendaraan. Jadi jual beli muamalah umumnya berkaitan dengan hal tersebut. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Min daruriyatil hayat, dalam kebutuhan-kebutuhan utama kehidupan. Wa mukammilatihi, dan juga kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Jadi daruriyat itu kebutuhan primer, mukammilat itu kebutuhan sekunder, ya, pelengkap. Wal bai'u, jual beli jaizun, boleh. Bil kitabi, dengan kitab. Was sunnati, dan sunnah. Wal isma'i, dan dengan berdasarkan kepada isma'. Wal qiyasi, dan qiyas. Jadi dasar bahwasanya jual beli diperbolehkan itu adalah berdasarkan pada Alkitab, yaitu Al-Quran, juga berdasarkan pada sunnah, dan berdasarkan kepada ijma' dan qiyas. Empat hal ini dasar utama hukum Islam. Maka kalau ada suatu hukum, hukum itu apa? Hukum itu mencakup lima hal. Kalau ada suatu hukumnya lima, lima itu apa saja? Hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i ada lima. Ada wajib, kemudian apa? Sunnah, sunat, ya. Kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Jadi kalau urutan dari yang diperintahkan secara tegas, diperintahkan tapi tidak diwajibkan, tidak diharuskan, diperbolehkan, dilarang tapi tidak tegas, atau dilarang dengan tegas, itu hukum syar'i. Semua hukum syar'i yang lima ini, kalau ada suatu, oh ini hukumnya boleh, ya berarti mubah. Oh ini hukumnya adalah makruh, ini hukumnya adalah haram, ini hukumnya sunnah, atau ini hukumnya wajib. Lima hukum syar'i ini harus berdasarkan kepada Al-Quran, atau sunnah, atau ijma', atau qiyas. Maka empat ini adalah sumber hukum Islam yang disepakati. Nanti ada sumber hukum Islam yang lain yang namanya termasuk mungkin al-qaulus sahabi, ada istishab, dan masalih musal yang lain. Itu pembahasan dalam usul fikih. Tapi kita sebagai orang awam, kita ambil dulu bahwasannya hukum syar'i yang lima itu harus berdasar kepada salah satu dari empat ini. Al-Quran, atau sunnah, atau ijma', atau qiyas. Ya. Maka kalau orang mengatakan, hati-hati, mengatakan ini halal, halal berarti boleh, mubah. Kita tanya dulu, dalilnya dari mana? Dari Quran, enggak ada. Dari sunnah, enggak ada. Dari ijma' ulama, enggak ada. Atau qiyas, enggak ada juga. Berarti enggak boleh. Ini harus ada dasarnya. Ya, maka kita berhati-hati. Orang-orang yang mengatakan ini halal dan haram telah berbicara tentang agama Allah. Dan berbicara tentang agama Allah harus mempunyai ilmu. Tidak boleh wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah melarang kalian berbicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmu di situ. Jadi kalau ada suatu syar'i, ada suatu hukum syar'i katakan halal, haram dan seterusnya, hati-hati, harus punya dasar dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Nah, di sini bolehnya, mubahnya jual beli itu berdasar kepada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dari Al-Qur'an adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Wa qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun, laisa, tidak ada 'alaikum, atas kalian junahun, suatu dosa. An tabtaghu, kalian mengharapkan fadlan, anugerah min rabbikum, dari Tuhan kalian." Maka kalian tidak berdosa untuk mengharapkan anugerah dari Tuhan kalian. Apa anugerah dari Tuhan kalian? Adalah mencari nafkah secara umum. Baik itu bercocok tanam, baik itu mungkin nelayan, baik itu mungkin jual beli, baik itu sebagai jasa dan yang lain. Tapi dalam ayat ini, itu semua anugerah dari Allah, mencari anugerah dari Allah. Memang kita manusia harus kita sadari kita diperintahkan mencari anugerah Allah tersebar di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki bagi kita, cuma kita diperintah untuk berusaha. Nah, tapi ayat ini ya, dengan cara apapun yang Allah mudahkan pintu rezeki kita. Ayat ini kaitannya adalah dalam jual beli. Kenapa? Ayat ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Ini adalah dalam rangkaian ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah haji itu ada orang-orang yang jadi asbabun nuzulnya. Ada orang-orang yang melakukan ibadah haji tapi sekaligus ingin jual beli, karena saat haji banyak orang-orang yang datang. Dan sebagian orang itu ingin menggunakan ini adalah waktu yang baik untuk berjual beli. Sebagian berpikir saat itu, saat zaman Nabi SAW, berpikir ini ibadah kok dicampur berusaha, bekerja, jual beli. Hanya mereka merasa ragu, merasa tidak enak, jangan-jangan diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tidak mengapa kalian dalam haji itu kalian mengharapkan anugerah dari Tuhan kalian. Jadi boleh jual apa dalam saat jual beli pada saat haji. Maka saat wukuf di Arafah boleh, saat mabit di Mina boleh, saat mabit di Muzdalifah boleh, saat hari-hari tashrik boleh. Atau saat menunggu nanti hari tarwiyah boleh jual beli. Selama itu tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dan amal yang harus dilakukan pada saat haji. Di luar itu boleh, apalagi dalam haji itu banyak waktunya juga untuk jual beli. Banyak bang, hari tarwiyah itu longgar. Wukuf di Arafah tapi di pagi harinya masih longgar. Di siang hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan seterusnya. Malam hari banyak mungkin istirahat, kemudian esoknya berzikir. Tapi ketika di hari tasyrik banyak waktu-waktu luang untuk seorang jual beli, itu diperbolehkan dan tidak mengapa. Maka ini menjadi dalil bolehnya jual beli. Baik dalam haji maupun di luar haji. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani dua orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Bil khiyari boleh melakukan khiyar. Apa khiyar? Khiyar itu pilihan untuk lanjut beli atau tidak jadi. Ya, memutuskan beli atau memutuskan tidak jadi beli. Malam yatafarraqa, selama keduanya masih belum yatafarraqa, belum berpisah. Jadi selama masih dalam majelis, sama-sama dalam satu tempat, penjual dan pembeli itu boleh memutuskan jadi beli, jadi menjual, atau tidak jadi beli, tidak jadi menjual. Selama masih di situ. Jadi kalau sudah beli pun kemudian masih di situ, kemudian meng-cancel, enggak apa-apa. Karena masih dalam satu tempat. Ini namanya khiyar majelis. Ya. Nabi SAW membolehkan untuk terus membeli atau di-cancel, mengurungkan, tidak mengapa. Ya. Yang jual pun juga seperti itu. Sudah dijual tapi masih dalam majelis, kemudian dia mengatakan, oh enggak jadi saya jual. Itu boleh selama masih dalam majelis, ya. Fa in shadaqa wa bayyana. Fa in shadaqa, apabila keduanya itu jujur, wa bayyana dan menjelaskan, jujur apa adanya. Kemudian bayyana menjelaskan kalau ada aib, purika lahuma fi bai'ihima. Purika akan diberikan berkah lahuma untuk keduanya, penjual dan pembeli, fi bai'ihima dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba, kalau keduanya berdusta, wa katama dan menyembunyikan aib, muhiqat akan dihapuskan barakatu bai'ihima, berkah dari jual beli keduanya. Maka di antara kita itu dapat berkah dalam jual beli kita apabila kita ini jujur. Jujur ketika menawarkan, jujur ketika menjelaskan, jujur ketika ada aib dalam barang kita jual. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah. Berkah itu sebenarnya apa? Berkah itu adalah dikatakan fayadhanul khair, banyaknya kebaikan itu berkah. Jadi harta yang dihasilkan dari menjual barang itu nanti akan bawa kebaikan yang banyak. Barang yang telah dibeli itu pun akan mendatangkan kebaikan yang banyak kalau dilakukan dengan jujur dan juga menjelaskan apa yang ada dalam barang tersebut. Kemudian ikhwah sekalian, bahwasannya seorang muslim ketika berusaha jual beli ataupun yang lain, jangan lupa ada yang membedakan dengan yang lain. Bahwasannya kita bukan sekedar mengejar keuntungan nominal, tapi juga mengejar berkah. Karena satu atau sebuah harta dengan nominal tertentu itu kadang tidak berkah, maka tidak bermanfaat atau malah mendatangkan kesengsaraan. Tapi ada nominal yang sama diberkahi oleh Allah, memberikan kebaikan untuk dia, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk anak-anak, kebaikan untuk masyarakat sekitar, kebaikan untuk umat, banyak sekali kebaikannya. Itulah berkah. Maka kita jangan sekedar mencari nominal keuntungan, tapi jangan lupa ya, cari berkah agar hasil dari usaha kita itu memberikan kebaikan, ketenangan untuk kita semuanya. Waqad ajma'al ulama'u 'ala dzalika fil jumlah, dan para ulama waqad dan sungguh ajma'a telah berijma', berijma' di sini bersepakat ulama, para ulama 'ala dzalika atas hal tersebut fil jumlah secara global. Jadi secara global jual beli itu adalah disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf akan kebolehannya. Dikatakan fil jumlah secara global karena nanti ada bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Selama jual beli itu tidak bertentangan dengan syar'i, semua ulama bersepakat itu adalah diperbolehkan. Wa ammal qiyas, adapun qiyas, dalil yang keempat adalah dengan qiyas. Famin nahiyatin, dari sisi anna hajatan nasi, kebutuhan manusia, da'iyatun ila wujudin bayi, menuntut adanya jual beli. Ya, dari kebutuhan manusia yang ada itu harus, memang harus ada jual beli itu. Li anna hajatal insan, karena kebutuhan manusia, tata'allaqu bima fiya di sahibihi, ada kaitannya dengan apa yang ada di temannya, min samanin au musman, baik itu saman. Ingat, kita itu ada dua, ada saman, ada musman. Ini kita pegang nanti untuk membahas tentang jual beli yang akan datang nanti. Jadi ada saman, ada musman. Saman itu adalah alat tukar uang, musman itu barang. Saman dan musman, ya, ini termasuk dalam rukunnya dan seterusnya, berkaitan dengan sah dan tidaknya. Jadi baik itu saman atau musman, jadi kita itu manusia, itu ada hubungannya dengan manusia, di mana kita membutuhkan suatu, tapi itu pada orang lain. Atau kita membutuhkan uang, yang uang itu juga ada pada orang lain, maka harusnya ada jual beli. Wa huwa la yabdhuluhu, dan dia tidak bisa mendapatkannya, illa bi'iwad, kecuali dengan tukar, alat tukar. Faqtadadil hikmah, faqtadad, maka menuntut al-hikmatu hikmah, yaitu harus secara bijak, itu dituntut jawazal bayi, bolehnya jual beli, lil wusuli, untuk mencapai ilal gharadil matlub, kepada tujuan yang diharapkan. Jadi tidak bisa kita mempunyai semua barang, dan juga kita tidak mempunyai semua uang, tapi kita butuh barang. Barang itu kadang ada di tempat orang lain dan tidak bisa kita ambil kecuali dengan ganti. Ganti itu adalah tadi alat tukar tadi, uang tadi, dan akhirnya dengan alat tukar itu, dia butuh kepada alat tukar yang kita ambil, dia butuh uang kita, tapi kita butuh juga barang dia. Maka secara kias, dikiaskan dengan hal-hal lain, ketika itu kebutuhan manusia diperbolehkan, maka jual beli pun juga diperbolehkan di sini. Kita lanjutkan pembahasan yang baru. Wa yan'aqidul bay'u, wa yan'aqidu, dan terjadilah. Yan'aqidu itu artinya terjadi, artinya sah dan telah terlaksana. Al-bay'u, jual beli, bisighah, dengan sighah al-qawliyah. Sighah ini adalah bentuk, ya, sighah asalnya adalah ucapan. Tapi bisa ucapan yang secara verbal atau ucapan secara perbuatan. Nah, jual beli bisa terjadi dengan sighah qauliyah secara verbal ucapan, atau sighah fi'liyah atau dengan cara perbuatan tanpa berkata-kata itu bisa. Jadi jual beli, transaksi jual beli itu bisa dengan dilafadzkan, bisa juga tanpa dilafadzkan, tapi perbuatan menunjukkan itu seperti dilafadzkan. Wasighatul qauliyah, ya, transaksi yang nanti adalah dengan sighah metode transaksi yang qauliyah dengan ucapan ini, tatakawwanu, terdiri min, dari, terdiri dari apa? Terdiri dari dua hal. Yang pertama ijabu, ijab, wal qabulu dan qabul. Jadi dalam transaksi jual beli itu akan sah dan jual beli itu sudah terlaksana. Maksudnya sah itu berarti yang penjual itu berhak menggunakan uangnya sudah menjadi milik dia dan pembeli itu sudah bisa menggunakan barang yang sudah dibeli. Itu karena penjualan sudah atau jual belinya sudah sah. Dengan apa? Dengan sighah ucapan atau sighah perbuatan. Sighah ucapan ini harus adalah bentuknya ijab dan qabul. Ijab itu apa? Ijab itu artinya menawarkan. Adapun qabul itu menerima. Dan yang menawarkan ini dari orang yang menjual. Al-ijab, ijab ini adalah menawarkan wahuwa, yaitu al-lafdhus shadiru minal bai, lafaz yang datang dari minal bai, dari penjual. Ka'ayyakulu bi'tu, seperti yang mengatakan aku menjual ini. Barang ini aku jual. Atau mengatakan kamu mau enggak membeli barang saya ini. Jadi bentuk penawaran ini namanya ijab. Kalau baru penawaran saja belum terjadi jual beli. Baru harus ada qabul, yaitu orang yang membeli itu menerima penawaran tersebut. Qabul kan artinya menerima. Artinya dia menerima penawaran itu. Wa huwa, yaitu qabul itu al-lafdhus shadiru minal mushtari. Lafaz yang datang dari pembeli. Ka'ayyakulu, seperti yang mengatakan aku membeli. Atau mengatakan iya. Atau mengatakan aku terima. Atau mengatakan ya saya beli dengan harga sekian. Itu sudah ada ijab dan ada qabul. Ijab ini penawaran dari penjual. Qabul itu adalah persetujuan dari pembeli. Kalau sudah ada ijab dan qabul, maka sudah sahlah jual beli. Wasighatul fi'liyah atau dan juga sighah secara fi'liyah, yaitu sebenarnya ini tidak ada ucapan, tapi perbuatan menunjukkan seolah-olah ada ijab dan qabul. Hiyal mu'atah, yaitu saling memberi dan menerima. Allati tatakawwanu, yang ini terdiri dari minal akhdi, dari al minal akhdi, dari mengambil, wal i'ta dan memberi. Ka'ayyadfa'a, seperti seorang penjual menyerahkan ilaihi kepada dia, kepada pembeli, as-sil'ah, barang. Fa'idfa'u, kemudian pembeli membayar, lahu kepada dia, tamanaha, harganya al-mu'tad, yang biasa. Jadi contoh gorengan harganya rata-rata 1.000, 1.000 umpamanya. Ya. Dia menyerahkan gini saja, atau mungkin kalau di angkringan itu ditaruh di piring gitu kan, ngambil kemudian membayar. Enggak ada ijab qabul secara lafaz, secara verbal enggak ada. Penjual angkringan enggak mengatakan ini aku jual bakwan 1.000, enggak ada. Kemudian pembeli enggak mengatakan aku beli dengan harga 1.000, enggak ada ijab qabul. Tapi yang namanya sudah menawarkan, ya, yang namanya menawarkan itu mengatakan, seolah mengatakan aku jual ini gorengan. Dia mengambil, pembeli ini mengambil seolah-olah mengatakan ya aku terima penawaran dan ini uangnya, ya, atau nanti uangnya ketika sudah hitung-hitungan di belakang ketika akan pergi. Itu sudah sah seperti itu. Itu seperti itu sudah sifatnya sudah sah seperti ijab dan qabul. Maka ada orang yang letterlek, oh, ijab qabul itu kan harus ada lafadznya. Dia duduk di angkringan, ngambil makan, pergi. Terus, loh, kamu gak bayar. Lah saya makan dibiarin, no. Berarti kan dia boleh. Ya gak boleh. Maka ada istilah kaidah dalam fikih itu, al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Adatnya, orang sudah tahu semua, barang yang di situ itu dijual. Ya. Barang sudah di situ dijual dan siapa yang mengambil itu berarti membeli, makan berarti membeli dan dia harus membayar. Walaupun tidak ada sighah qauliyah, tidak ada bentuk transaksi secara verbal ijab qabul, tapi secara urf, secara kebiasaan itu difahami itu adalah menjual dan membeli. Wa qad takunu sighatu murakkabatun, kadang juga sighahnya ijab qabul tadi itu murakkabatun, gabungan minal qauliyah wal fi'liyah, dari ucapan dan juga perbuatan. Ya, kadang dari ucapan dan kadang perbuatan. Maksudnya apa? Kadang orang menawarkan, ini aku jual barangku sekian. Kemudian dia diam aja. Tapi dia mengambil kemudian membayar. Sudah, itu sudah sah. Berarti yang satu berkata, yang satu atau dengan perbuatan. Atau sebaliknya, ya, dia menyerahkan, dia diam saja. Kemudian dia mengatakan, aku beli ini, harga sekian, ini ambil. Sama-sama ridho. Jadi gabungan seperti ini. Dan ini penting mengetahui ikhwah sekalian, agar tidak terjadi seperti tadi. Ya, seperti tiba-tiba ngambil barang dengan alasan saya ngambil sudah diridhoi kok enggak dilarang gitu. Ya. Dan sebagainya. Itu ikhwah sekalian, hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi dasar untuk nanti kita memahami permasalahan-permasalahan yang kontemporer sekarang. Sekarang banyak sekali enggak ada ijab kabul lagi, malah kalau di marketplace kapan ijabnya, kapan kabul. Namanya orang sudah menampilkan barang, kemudian ngasih harga, kemudian ada masih ada stoknya. Ini sudah bentuknya adalah fi'liyah, dia menawarkan produk, menawarkan jualan, barang untuk dijual. Dan kita namanya sudah check out, ya order atau check out, kemudian kita sudah, kemudian kita membayar dengan cara online. Gak ada ijab kabul, tapi secara fi'liyah itu ijab kabul. Dan itu pembelian yang sah. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah. Syekh Taqiyuddin rahimahullah mengatakan, ya. Syekh Taqiyuddin itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bai'ul mu'atati lahu suwar. Bai'ul mu'atah yaitu jual beli yang bentuknya memberi dan mengambil. Lahu suwar ada beberapa bentuk. Ihdaha yang pertama, ayyasdura minal bai'i ijabun lafdhiyun faqat. Kadang datang dari penjual ijab lafdi, tawaran secara lafaz, secara verbal. Wa minal mushtari akhdun, dan pembeli cuma mengambil begitu saja. Kaqulihi, seperti perkataan penjual, khudh hadza thauba bidinar, ambillah atau belilah pakaian ini dengan harga 1 dinar. Fa ya'khudhu, kemudian pembeli tinggal mengambil saja tanpa berbicara apa-apa. Wa kadzalika law kana tsamanu muayyan, demikian juga apabila harganya itu ditentukan. Mithlu ayyakul, seperti kalau dia mengatakan khudh hadza thauba bithaubik. Jadi alat tukarnya bukan uang tapi benda yang disebutkan. Ambillah pakaian bajuku ini ditukar dengan bajumu. Fayakulahu. Nah ini barter, barang. Yang satu menawarkan, yang satu kemudian mengambil, kemudian mengasihkan gantinya, barternya. Jadi jual beli dalam Islam itu ya harus kita pahami. Itu bisa dengan alat tukar, uang. Atau barang dengan barang itu masuk jual beli. Nanti kaitannya dengan riba. Ya, riba itu tukar menukar nanti dalam hal-hal yang apabila itu komoditi riba, di antaranya adalah uang atau emas atau perak, termasuk tukar menukar antara beras, tukar menukar antara kurma dan sebagainya, itu masuk dalam jual beli. Maka pentingnya nanti kita mengetahui hal ini untuk kita membahas tentang masalah riba. Ya. Kemudian as-saniyah, bentuk yang kedua, ayyasdura minal mushtari lafdun, kadang datang dari pembeli ucapan minal bai, dari wa minal bai, kemudian penjualnya memberi. Sawa'un kana tsamanu muayyanan aw madmunan fi dhimma, baik itu adalah harganya atau uangnya itu disebutkan, alat tukarnya disebutkan, aw madmunan fi dhimma, atau dalam suatu tanggungan. Tanggungan itu umpamanya memang uangnya sudah ada di tempat penjual, tinggal mengambil, tinggal nanti potong dan sebagainya, itu sudah bisa ya. Wa tsalitsatu, contoh yang ketiga, bentuk yang ketiga, alla yalfidhu wahidun minhuma, tidak ada yang melafadzkan seorang pun di antara penjual dan pembeli itu. Jadi tidak berbicara apa-apa. Secara verbal tidak ada ijab dan qabul, bal hunaka urfun, tapi di sana ada uruf, kebiasaan masyarakat, bi wad'i tsamani wa akhdhil muthman, yaitu memberikan uang kemudian mengambil barang. Jadi kalau sudah secara uruf itu adalah dikatakan ijab dan qabul dengan bentuk apapun, itu sudah sah jual belinya. Maka ini berlaku seperti zaman sekarang jual beli online dan sebagainya. Ketika itu secara uruf, secara kebiasaan, secara hukum bahkan, itu sudah bentuk jual beli, maka itu jual beli yang sah. Selanjutnya ikhwah sekalian, pembahasan baru yaitu syarat sahnya jual beli. Jadi jual beli itu, kenapa dikatakan jual beli yang sah dan yang enggak sah? Kalau jual beli itu sah, berarti kita boleh, kalau kita pembeli, ya kita pembeli, barang sudah kita beli itu menjadi milik kita dan boleh kita pergunakan. Tidak ada kezaliman di situ. Demikian juga penjual menerima alat tukarnya sudah menjadi milik dia. Dia boleh bisa tasarruf menggunakannya untuk yang dia inginkan karena memang sudah milik dia. Ya. Itu kalau jual beli sah. Kalau belum sah, maka kepemilikan belum berpindah, maka tidak boleh menggunakan barang tersebut. Jadi kalau membeli barang, jual belinya belum sah, kita belum boleh menggunakan barang tersebut. Penjual belum boleh menggunakan uang tersebut. Karena apa? Belum berpindah milik karena jual belinya belum sah. Itu pentingnya kenapa kita harus meyakinkan jual beli itu sah. Agar apa? Kita menggunakan barang yang itu sudah halal bagi kita untuk kita pergunakan. Hati-hati ikhwah sekalian, sekecil apapun. Kalau itu bukan barang kita, tidak boleh kita pakai. Kalau orang berjihad pada zaman Nabi SAW, ikut berjihad dalam perang Tabuk, kemudian dia terkena panah yang melesat, dia meninggal dunia, orang-orang mengatakan hani'an lahu bil jannah, selamat dia mendapatkan surga, syahid, syahid dikatakan syahid. Nabi mengatakan tidak. Aku lihat dia dibakar dengan selembar kain yang dia ambil dari harta ghanimah yang belum dibagikan. Ya, dia ngambil, belum dikumpulkan, harusnya dikumpulkan. Bagaimana kalau orang yang tidak berjihad bersama Nabi, kemudian yang diambil lebih dari apa? Lebih dari sekedar selembar kain atau rampasan yang itu mungkin kalau dibuang di jalan mungkin enggak ada orang yang ambil. Remeh sekali. Ya. Itu menjadi penyebab seorang disiksa. Bagaimana yang lebih daripada itu? Maka kita berhati-hati. Kalau jual beli itu belum sah, kita belum boleh menggunakannya. Dan kalau kita menggunakannya, kita telah melakukan perbuatan kezaliman yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penyebab seorang diadab oleh Allah. Wallahualam. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala man ba'd. Ya, dari masalah ijab dan qabul saja tadi, sighah itu sudah banyak nanti kasus-kasus jual beli pada zaman sekarang. Saat ada beberapa kasus, seandainya tidak ada penawaran dari penjual, tiba-tiba orang mengambil dan langsung memberikan uang. Itu tidak boleh. Ya. Atau kemudian seorang, ada kejadian zaman sekarang, ada orang pengajar seperti ini. Kemudian pemateri itu bawa apa? Bawa buku. Bawa buku, taruh gitu saja. Kemudian di lain waktu dia minta kepada panitia, uang sudah saya taruh sekian. Apa buku sudah saya taruh sekian. Mana uangnya? Nah, ini dia sudah ijab, tapi kabulnya kan enggak ada. Dan ini terjadi. Ya. Maka hanya kita belajar masalah sighah, ijab dan kabul saja, itu sudah banyak nanti kasus-kasus yang bisa kita hukumi boleh dan tidaknya. Kita lanjutkan ikhwah sekalian, wa yushtaratu li sihhati al-bai'i syurutun. Disyaratkan untuk sahnya jual beli itu ada berapa syarat? Nah, syarat-syarat agar jual beli itu sah. Kalau sudah sah berarti sudah berganti kepemilikan dan kita sudah boleh baik penjual atau pembeli untuk menggunakan baik hartanya atau tadi uangnya atau barang yang dibeli. Jadi harus sah. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Syarat ini ada syarat berkaitan dengan pelaku, penjual dan pembeli. Dan ada syarat-syarat minha ma yushtaratu fil ma'qud alaih, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah barangnya. Agar jual beli sah, itu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan syarat-syarat pelaku, transaksi penjual dan pembeli, ada syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dijual. Ya. Idza fuqida minha syartun, apabila fuqida hilang, tidak ada, ya. Minha syartun darinya satu syarat pun lam yasih al-bai'u, jual beli tidak akan sah. Yang pertama syarat-syarat fayushtaratu fil aqidain, syarat-syarat untuk penjual dan pembeli. Aqidain dua orang pelaku akad, penjual dan pembeli. Awalan yang pertama at-taradhi minhuma, saling ridho di antara keduanya. Jadi harus saling ridho. Satu, dia tadi satu menjual, satu membeli, harus ridho, tidak ada paksaan. Fala yasihhu, maka tidak akan sah al-bai'u, jual beli, idza kana ahaduhuma mukrahan. Kalau salah satu dari keduanya itu mukrahan, terpaksa. Bighairi haqqin, tanpa hak. Jadi paksaan tanpa hak ini yang membuat jual beli tidak sah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di qaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali apabila itu tijarah, perniagaan antaradin dengan saling ridha minkum di antara kalian. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu harus dengan antaradin, saling meridhai. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Ikhwah sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya ingat dengan salah seorang saya ingat dengan dosen saya dulu, Syekh Abdurrahman Raddadi. Beliau ngajari kita fikih muamalah di Jami'ah Islamiyah di Medina. Beliau mengatakan, jual beli, fikih jual beli dan fikih riba itu mirip matematika katanya. Gimana Syekh? Beliau mengatakan, itu harus diulang-ulang dan sering diterapkan dalam berbagai kasus agar kita bisa menguasainya. Jadi kalau teoritis saja, kemudian kita tidak menerapkan dalam beberapa kasus, kita tidak akan bisa menguasainya. Dan kalau ada kasus, mungkin kita bingung untuk menghukuminya. Maka perlu kita ini ketika belajar, dan insya Allah nanti kita coba belajar ilmu fikih, fikih jual beli dan juga riba, itu harus kita perbanyak kasus-kasus yang nanti bisa menguatkan kita dalam memegang kaidah-kaidah dalam fikih jual beli ini dan juga dalam fikih riba. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin, kalau seandainya pemaksaan itu dengan hak, memang hak, ada pemaksaan yang hak, sahal bai'u, jual beli itu boleh atau sah. Kama law akrahu al-hakim, seandainya sebagaimana seandainya dia dipaksa oleh hakim ala bai'i malihi untuk menjual barangnya, li wa faidainihi, untuk melunasi hutangnya, fa inna hadza ikrahun bihaq, ini adalah paksaan tapi hak. Tapi siapa yang boleh? Tidak semua orang. Yang memaksa berkaitan dengan paksaan-paksaan seperti ini harus diserahkan kepada waliul amr, pemerintah, penguasa atau hakim dalam istilah fikihnya. Itu yang boleh, tidak setiap orang. Ya. Jadi hakim ini, hakim di sini adalah waliul amr atau pemerintah yang muslim, boleh memaksa seseorang untuk menjual barangnya kalau dia tidak melunasi hutang orang lain ketika orang itu menuntut. Boleh. Dan ini ikrah bihak, dan jual beli meskipun dalam bentuk dipaksa seperti ini karena paksaannya dengan hak, itu diperbolehkan dan sah ya. Kemudian syarat yang kedua, yustaratu fi kulli minal aqidain, disyaratkan dua pelaku akad ini, penjual dan pembeli, ayyakuna jaizat tasarruf, orang yang boleh dia mengelola harta dia, bi ayyakuna hurran, dia adalah merdeka, mukallafan, mukallaf, rasyid dan bijak. Apa rasyid? Rasyid itu sudah bijak, sudah bisa mengelola dengan benar. Itu rasyid, sudah berakal. Biasanya rata-rata dengan umur tertentu itu sudah bisa dikatakan rasyid. Tapi dalam saat-saat tertentu ada secara personal, suatu saat ada orang sudah berumur, mungkin sudah secara umur sudah dewasa, tapi belum bisa mengelola hartanya. Diberi uang habis, nggak bisa menjaganya. Dibuat foya-foya dan semisalnya, dan dia tidak mengetahui prioritas kebutuhannya. Beli barang yang remeh-temeh, nggak ada faedahnya. Nah, orang seperti ini, dia tidak rasyid, tidak boleh melakukan jual beli. Apa? Dia harus mempunyai wasi, yaitu orang yang menanggung membawa harta dia. Dia nanti ketika ada kebutuhan dilihat oleh orang yang menanggung, oh dia butuh dibelikan, nggak butuh jangan dibelikan. Nah, ketika dia jual beli sendiri, jual belinya enggak sah. Ya. Demikian juga anak kecil, kemudian budak. Budak ini kan anak kecil ini yang belum berakal, yang belum rasyid juga. Budak enggak punya harta, harta dia milik tuannya, enggak boleh dia tasarruf. Ya. Tasarruf di sini artinya adalah menggunakan, mengelola harta dia. Baik untuk jual beli atau yang lain. Termasuk memberi, ya. Fala yasihul bai'u, tidak boleh, maka tidak akan sah al bai'u wa syira, pembelian dan penjualan, min sabiyin, dari sabi, sabi itu anak kecil, wa safihin, dan orang yang bodoh. Yang safih ini adalah orang yang sangat bodoh, tidak bisa dia menjaga hartanya, wa majnunin, dan orang gila, wa mamlukin, dan budak, bi ghairi idni sayyidihi, tanpa izin dari tuannya. Talitan Syarat yang ketiga berkaitan dengan pelaku jual beli, yushtaratu fi kulli minal aqidain, disyaratkan dari setiap pelaku akad keduanya, ayyakuna malikan lil ma'qudi alaihi, hendaklah dia malikan, malikan artinya memiliki, lil ma'qudi alaihi, barang yang dijual, au qa'iman, atau dia berdiri maqama maliki, berperan sebagai seperti pemiliknya. Sekarang maksudnya berperan seperti pemiliknya itu seperti tadi, ada orang dia punya uang banyak tapi dia enggak bijak, belum berakal. Maka yang menjaga dia, mungkin pamannya, kakaknya, misalnya, itu adalah pelaku seperti seolah-olah memiliki. Dan dia melakukan atas dasar maslahat untuk pemilik ini. Atau diberi kuasa. Dan semisalnya. Nah ini boleh. Ya. Tapi selain itu, kalau tidak memiliki, tidak diperbolehkan. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan pada sabda Nabi SAW, li Hakim bin Hizam, terhadap Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Ya. Kata-kata ma laysa indak itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah ma laysa indak, yang tidak ada padamu, itu artinya tidak bisa dipegang. Menjual burung, terus di mana burungnya? Lepas. Jual kambing, kambingnya mana? Lepas. Enggak bisa dipegang, enggak boleh. Ya. Atau bermakna ma laysa indak ini bukan milikmu. Ya, bukan milikmu. Aila tabi ma laysa fi milika minal a'yan, artinya jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, minal a'yan, berupa barang-barangnya. Itu tafsiran yang pertama, yang bukan milik. Tafsiran yang kedua, tafsiran yang pertama adalah tadi yang tidak bisa dipegang, ya. Qal wazir, al-wazir mengatakan, ittafaqu, para ulama bersepakat, ala annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak diperbolehkan, bai'u ma laysa indahu, menjual sesuatu yang tidak ada padanya, wala fi milkihi, dan juga yang bukan miliknya, thumma yumdi fayashtarihi lahu, kemudian dia ya melangsungkan itu, kemudian membelinya darinya, wa annahu batil, dan ini batil. Ya, jadi menganggap sah jual beli, kemudian membeli atau menjual, tidak boleh seperti itu. Padahal, karena apa? Itu barang yang tidak ada pada dia, dan juga bukan miliknya. Ya. Ini pun, kita baru tiga syarat berkaitan tentang dua pelaku akad jual beli. Kalau kita terapkan pada zaman sekarang, oh banyak sekali ini. Mana muamalah-muamalah kontemporer atau jual beli yang saat ini, yang kontemporer ini, yang sah dan mana yang tidak sah. Ya. Sekarang dropship. Banyak kita dropship. Kapan boleh, kapan enggak boleh. Dropship atau kalau sekarang itu apa? Referral, yang affiliate. Affiliate itu jual apa? Nawarkan atau cuma sharing link? Kalau dia niatnya menjual, dia bukan menjual barang dia. Dropship, kalau dia, dropship ini, kalau dia seolah-olah memiliki barang, orang membeli langsung bayarnya ke kita, boleh enggak? Kita menjual barang bukan milik kita. Harusnya apa? Diambil dulu ke kita, kita jual. Tapi belum kita miliki, sudah kita jual, itu barangnya orang, kita jual. Enggak sah. Maka hati-hati. Ya, tidak semua yang sekarang, yang ada itu kemudian boleh. Tidak semua yang dianggap orang biasa itu adalah halal atau sah. Maka berhati-hati dalam hal ini. Dan ini ikhwah sekalian. Kenapa kita belajar simpel-simpel yang dasar ini? Akhirnya apa? Kita bisa menilai beberapa transaksi-transaksi yang ada sekarang ini. Kenapa ustaz-ustaz kita membolehkan? Kapan membolehkan? Kapan tidak membolehkan? Nah itu berawal dari kita belajar ilmu fikih yang dasar ini. Dan itu nanti banyak cabang-cabangnya. Dari sini pun kita sudah bisa membayangkan beberapa transaksi yang boleh dan yang enggak boleh. Kita masuk dalam syarat barang yang dijual. Ya. Kita ingin selesaikan ya. Ringkas insya Allah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil ma'qudi alaihi, yaitu yang diakadi. Yang diakadi maksudnya barangnya. Fil bai'i, dalam jual beli, salah satu syarat ada tiga syarat. Awalan yang pertama, ayyakuna mimma yubahul indifa'u bihi, hendaklah barang itu boleh dimanfaatkan mutlakon secara mutlak. Jadi barang yang boleh dimanfaatkan. Fala yasihu, maka tidak akan sah bai'u ma yuhrumul intifa'u bihi, jual beli yang diharamkan menggunakannya. Kal khamri, seperti jual beli khamr. Jadi jual beli khamr tidak sah. Beda antara tidak sah dengan haram. Kalau dari awal tidak sah, itu yang jual tadi tidak berhak mengambil hartanya. Ada khamr dijual dengan harga anggap saja 100 ribu. Kalau kita katakan jual beli tidak sah, terjadi jual beli itu. Kalau kita katakan tidak sah dari awal karena ini adalah barangnya, adalah barang yang tidak boleh diambil manfaatnya, ada barang haram, maka penjual tidak berhak atas uang tadi. Karena apa? Belum berubah kepemilikan karena jual belinya tidak sah. Tapi kalau kita katakan haram saja, ya sudah, penjualnya sudah berhak mengambil uangnya. Karena jual belinya sah tapi haram, maka ini dikatakan tidak sah itu memang belum terjadi jual beli dan belum berada, belum berpindah kepemilikan. Ya. Wal khinziri, jual beli babi, wa alatil lahwi, dan juga alat-alat musik. Wal maitati, dan juga bangkai, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasul yang mengharamkan menjual khamar, menjual bangkai, babi dan juga berhala. Itu semuanya adalah barang-barang haram dan tidak boleh dimanfaatkan. Maka ini haramnya di sini, kata ulama, haram yang menunjukkan tidak sah. Bukan sekedar haram saja, tapi tidak sah dari awal. Karena ini menjadi syarat sahnya jual beli. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, haramal khamra wa tamanaha. Allah dan Rasulnya mengharamkan khamr dan juga alat tukar khamr itu, wa harramal maitata wa tsamanaha, dan mengharamkan bangkai serta alat tukarnya, wa harramal khinzira wa tsamanaha, dan mengharamkan babi dan juga alat tukarnya yang dipakai untuk membeli babi tersebut. Jadi ini menunjukkan jual beli itu tidak sah. Jadi haramnya di sini haram yang menunjukkan tidak sah, bukan sekedar haram tadi yang kemudian jual belinya sah. Tidak, dari awal memang sudah tidak sah. Wala yasihu bai'ul adhanin najisah, dan juga tidak sah menjual apa? Adhan. Adhan ini minyak atau lemak atau gaji. An-najisah yang najis, walal mutanajisah atau yang terkena najis. Jadi najisah itu artinya najis, mutanajisah itu terkena najis. Mutanajisah itu asalnya suci tapi tercampur dengan najis. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah itu semuanya, Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan tamannya. Taman itu adalah alat yang dipakai untuk membelinya. Wa fil hadits, jadi ada taman dan musman tadi saya sebutkan. Taman itu alat tukarnya, musman itu adalah barang yang dibeli. Wa fil hadits muttafaq alaih, dalam hadis yang disepakati yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, araita syuhumal maitah, Nabi SAW ditanya, apakah bagaimana pendapat engkau dengan gajinya bangkai? Bangkai, tapi ingin dimanfaatkan, enggak dimakan, tapi diambil gajinya, fa'innahu tutla bihasufun, karena itu dipakai untuk melapisi apa? Melapisi perahu. Watudhanu bihal julud, dan juga untuk meminyaki apa? Kulit. Wa yustas bihu bihan nas, dan juga dipakai untuk menyalakan lampu. Faqala, Nabi SAW mengatakan, la, tidak, huwa haram, itu adalah haram. Ya. Jadi kalau barang-barangnya itu adalah barang yang tidak boleh intifa dipakai manfaatnya, maka jual belinya tidak sah. Ya. Ya, ada permasalahan zaman sekarang, mungkin ada perdebatan, apa hukumnya menjual minyak wangi yang ada alkoholnya? Itu dilihat alkohol itu najis atau tidak. Kalau itu najis, enggak boleh jual minyak wangi yang ada alkoholnya. Tapi kalau dikatakan itu najisnya adalah, kalau dalam Al-Qur'an kan dikatakan khamr itu najis. Ya. Tapi yang rajih wallahu alam, najisnya adalah najis maknawi. Nah, najis dalam perbuatannya. Adapun khamarnya itu sendiri bukan najis. Nah, alkohol itu adalah bahan khamar. Ya, bahan khamar. Maka kalau itu dikatakan najis, minyak wangi yang tidak mengandung alkohol tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau itu najisnya adalah najis maknawi, selama itu alkohol tidak dipakai untuk khamar, maka itu hukumnya bukan khamar. Kalau hukumnya bukan khamar, berarti tidak dikatakan khamar. Kalau tidak dikatakan khamar, berarti jual belinya adalah diperbolehkan. Nah, di sini kenapa ada khilaf, ada yang membolehkan jual beli minyak wangi mengandung alkohol, ada yang tidak membolehkan. Kita tahu dasarnya sekarang. Kita lanjutkan. Tsanian, syarat yang kedua berkaitan dengan syarat yang ada pada barang yang dijual adalah wa yushtaratu fil ma'qudi 'alaihi fil bai'i min tsamanin wa musnan. Disyaratkan dalam barang yang dijual min tsaman wa musman, baik itu adalah alat tukarnya, uangnya, atau musman atau barangnya, ayyakuna maqduran 'ala taslimihi, yaitu yang bisa diserahkan. Maqduran itu bisa untuk diserahkan. Uangnya bisa diserahkan, barangnya juga bisa diserahkan. Di annama la yuqdaru ala taslimi, karena sungguhnya yang tidak bisa diserahkan, syabihun bil ma'dum, ya, seperti sesuatu yang enggak ada. Falam yasihu bai'uhu, maka tidak sah menjualnya. Fala yasihu bai'u 'abdin abik, maka tidak sah menjual budak yang kabur. Wala bai'u jamalin syarid, atau menjual unta yang lari. Wala tayrin fil hawa, atau menjual burung di awang-awang. Wala bai'u maqsubin, dan juga tidak boleh menjual barang yang diambil orang min ghairi ghasibihi, dari yang selain orang yang mengambilnya, ya. Au qadirin ala akhdihi, atau mampu untuk mengambilnya min al-ghasibi, dari orang yang maghasab. Jadi kalau barang diambil orang, motor dicuri orang, itu maqsub namanya. Kemudian kita mengatakan kita jual, aku jual motorku Vario, mam. Vario 150. Harganya berapa? 15 juta. Mana? Dicuri orang. Boleh enggak? Sah enggak? Nanti dulu. Di sini sebutkan jualnya ke siapa. Kalau jual kepada orang yang mengambil, ternyata sudah di dia ini kan, dia dia ada di rumahnya. Sudah kamu beli sekalian, ketahuan ya. Boleh. Atau orang yang bisa mengambilnya. Jadi ada orang tahu itu diambil fulan. Aku bisa ngambil motor itu. Ya udah kamu ini saya jual. Berapa dengan pembelian? Sudah, pembelian. Dia datang bisa ngambil dia. Karena mungkin dia lebih menang. Jadi kalau punya kekuatan bisa mengambil, boleh. Jadi sini kita disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau barang yang digosob, yang diambil orang itu, dijual kepada orang yang bukan yang mengambilnya, atau orang yang tidak bisa untuk mengambilnya, itu baru tidak sah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga berkaitan dengan barang yang dijual, dan juga alat tukarnya, وَيُشْتَرَوْتُ فِسْتَمَنِ وَالْمُثْنَى. Termasuk tadi juga, uangnya yang dipakai untuk beli itu harus bisa diserahkan. Ya. Contoh kita membeli sesuatu. Kemudian kita punya saldo mungkin di bank. Anggap saldo 5 juta. Gitu. Kita membeli barang atau makan misalnya 50 ribu. Sudah makan, terus ketika mau membayar, udah uangku ada 5 juta. Di mana di bank? Masih ada saldonya kok. Bagaimana ngambilnya? Yus, gak tahu, pokoknya ada. Saya punya itu, gak usah takut. Boleh gak seperti itu? Gak boleh, karena gak bisa diambil. Ya, nggak bisa diambil. Atau ngasih kartu, ternyata diblokir. Jadi harus bisa, baik barangnya atau yang dipakai untuk membeli itu adalah bisa diserahkan. Ya. Nah, kalau kita nyerahkannya bisa, mungkin dengan kris atau mungkin dengan apa, dengan kartu debit dan misalnya yang, walaupun kita nggak menyerahkan secara cash, tapi itu kan bisa berpindah kepemilikan. Ini diperbolehkan. Karena itu bisa, kita diberi keleluasan untuk bisa memindahkan uang kita. Tapi ikhwah sekalian, yang ketiga syaratnya ayyakuna kullu minhum ma'luman 'indal muta'aqqidain. Hendaklah setiap dari keduanya itu adalah diketahui 'indal muta'aqqidain. Jadi keduanya di sini maksudnya uangnya dari alat tukarnya atau barang yang dibeli. itu makluman diketahui dalam muta'aqidain, diketahui oleh dua pelaku akad. Penjual dan pembeli harus tahu. Ya. Li'annal jahalata gharorun. Karena ketidaktahuan itu namanya gharor. Wal gharoru manhiyun anhu. Dan gharor itu dilarang. Sering kan para asatidz mengatakan itu ada gharornya. Haji Furoda itu ada gharornya atau enggak? Ini sedang ramai dibahas. Sekarang kita ke restoran. Yang all you can eat. Ada gharornya atau tidak? Gharor itu adalah ketidaktahuan. Takarannya itu berapa? Kalau kita makan di makan di restoran, kita enggak atau penjualnya atau apa namanya? Penjualnya itu tidak tahu yang diambil apa aja. Kan enggak tahu. Ini gharor namanya. Dan seterusnya. Jadi gharor di sini ketidaktahuan. Harusnya apa syaratnya? Harus kedua belah pihak mengetahui baik barang yang dipakai alat tukar atau barang yang dijual. Fala yasihhu, maka tidak sah. Syira'u ma lam yarahu, membeli sesuatu yang tidak dilihat. Au ra'ahu wa jahila, atau melihat tapi tidak tahu. Wala bai'u hamlin fi batnin, tidak boleh juga menjual janin dalam perut induknya. Wala banin fi dhara'in, atau menjual susu tapi masih dalam putingnya, mungf atau dalam susunya, dalam hewan tersebut belum diperah. Mungfaridaini, sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus memang sudah kelihatan, sudah diketahui takarannya, sudah diketahui berapa banyaknya, uangnya pun juga diketahui berapa jumlahnya. Nah, kemudian di sini ada berapa bentuk jual beli yang diharamkan. Wala yasihu, tidak sah bi'ul mulamasah, jual beli mulamasah. Ka'ayyakula, seperti seorang mengatakan ayyu thawbin lamastahu fahuwa alaika bikada, setiap pakaian yang kamu sentuh. Jadi mulamasah itu artinya menyentuh. Pakaian yang kamu sentuh, fahuwa alaika bikada, maka itu kamu harus membayar dengan sekian. Ya. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah sudah ada. Orang menjual kain, berapa macam kain. Tinggal menyentuh gitu saja. Biasanya malam hari. Yang disentuh sudah, kamu nyentuh ini kan, ya sudah ini harganya sekian. Gak tahu. Seperti apa. Ya. Atau dalam karung, mana yang kamu ambil di situ. Harganya sekian. Sekarang ada di marketplace itu mystery box. Ada ya? Ya harganya cuma 2.000 mungkin atau 10.000. Bisa dapat iPhone katanya. Tapi yang gak dapat lebih banyak. Itu mirip dengan hal ini. Ini gak diketahui ya. Gak boleh ya kau sekalian. Maka hati-hati juga kadang dalam barang itu ada disebutkan ada hadiah di dalam ya. Yang itu kalau itu bagian dari yang dijual maka tidak diperbolehkan ya, maka harusnya hadiah itu atau kita bahas nanti lah karena itu ada detailnya nanti. Intinya jual beli sesuatu yang harus kelihatan diketahui takarannya berapa, jumlahnya berapa itu harus diketahui. Kemudian wala bi'un munabadah, ada jual beli namanya jual beli munabadah. Ya. Ka'iyakul, seperti mengatakan ayu thawbin nabadtahu, setiap pakaian yang kamu kibaskan ilaiya kepadaku, atau apa, pakaian yang kamu lemparkan ilaiya kepadaku, aitorah tahu, yaitu yang kamu lempar, fahuwa bikada, maka hukumnya harganya sekian. Jual beli, pokoknya enggak lihat barangnya, udahlah lempar ini aja gitu. Ini biasanya dalam festival-festival. Zaman dulu zaman jahiliyah sudah ada festival-festival yang di pasar-pasar sudah ada. Ada jual beli yang modelnya seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena tidak diketahui. Ini namanya bai'ul munabadah. Fa huwa bi hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annabiy sallallahu alaihi wasallam nahani mulamasati wal munabadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli mulamasah dan juga jual beli munabadah. Termasuk apa itu yang pakai capit itu? Hah? Ya, itu tidak diperbolehkan karena nggak jelas nanti yang mana bisa ketangkap. Bayarnya jelas, tapi dapatnya nggak jelas. Ya, maka itu termasuk judi, tidak diperbolehkan dan tidak sah. Ya, kadang bisa dapat banyak, kadang tidak dapat sama sekali. Walaysihu bi'ul hasah, tidak boleh juga, tidak sah juga menjual kerikil atau bi'ul hasah. Apa itu bi'ul hasah? Menjual kerikil namanya, tapi prakteknya kaqaulihi, seperti perkataan irmi hadhil hasah, lemparlah kerikil ini, fa'ala ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikada. Setiap pakaian yang nanti terkena kerikil itu, maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Ya, itu tidak boleh, karena tidak jelas nanti yang mana yang dibeli. Nah, kalau dalam pasar-pasar malam itu, yang lempar dengan gula, lempar dengan ring, lempar dengan, itu tidak diperbolehkan, karena ini sama dengan bai'ul hasad, yaitu tidak jelas yang dibeli mana, kadarnya seperti apa, dapatnya seperti apa, tidak jelas ya. Itu ikhwah sekalian pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya insyaallah tentang dasar-dasar jual beli yang diharamkan. Nanti jual beli itu ada yang diharam, ada dasar-dasarnya. Kalau kita mengetahui dasar-dasar ini, kita terapkan dalam jual beli manapun, kalau ada dasar-dasar haram ini, jual beli itu menjadi haram ya. Baik yang jual beli yang klasik atau yang kontemporer, itu nanti bisa kita terapkan semua. Itu ikhwah sekalian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk berkaitan dengan slide-nya, mungkin saya share saja karena waktunya yang tidak mencukupi. Saya sudah buatkan PDF yang ringkasan dari pembahasan kita. Bisa dilihat nanti untuk di-share oleh panitia insyaallah. Ini ada fikih muamalah di sini. Atau di sini sudah saya. Ya. Ini saya buat PDF, nanti bisa di, ini ringkasan dari pembahasan kita. Nanti bisa di-share dan bisa dipelajari. Jadi ada sigot jual beli, ada sigot ucapan, perbuatan, ucapan dan perbuatan, syarat sah jual beli, syarat sah pada pihak yang berakad, penjual dan membeli, ada tiga tadi sudah kita bahas, syarat sah pada barang yang dijual, ma'qud alaih, halal, bisa diserahkan, jelas barang dan harganya, kemudian dalil-dalilnya. Ya. Itu jemaah sekalian yang kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ketakwaan kita, dan semakin bertambah ilmu kita, semakin kita sesuai dengan syariat Allah, semakin kita bertakwa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.